Baik, kita baca satu kisah dari salah seorang pendahulu kita dari kalangan para ulama, bagaimana mereka memiliki himmah, kesemangatan, kesungguhan dalam meraih ilmu, sehingga mereka ada yang rela menempuh jarak yang begitu panjang untuk menempuh ilmu, untuk meraih ilmu, dan ada yang rela meninggalkan keluarganya hanya untuk mendapatkan ilmu. Di antaranya satu kisah yang tidak asing bagi para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu tidak asing dengan kisah ini, yaitu kisahnya salah seorang murid Imam Malik rahimahullahu ta'ala yang bernama Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri, dari Mesir. Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri beliau pengen melakukan safar atau rihlah dari Kairo menuju ke Madinah. Kairo itu Mesir ya, ibu kota Mesir, benar. Menuju ke Madinah, yang ketika itu di Madinah ada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Beliau ingin rihlah menuju ke Madinah An-Nabawiyah untuk menuntut ilmu di sisi Imam Malik. Dan ketika itu wakanat zaujatu Abdillahi anadzaka hamilan. Ketika itu istrinya Abdullah Al-Misri ini sedang hamil. Sedang hamil. Pengantin baru. Sedang hamil. Tetapi semangat menuntut ilmunya na'am tidak pudar. Istrinya ketika itu sedang hamil. Faqala laha, maka Abdullah Al-Misri ini berkata kepada istrinya, "Ini qad azamtu 'ala rihlati fi talabil ilmi." Aku sudah bertekad untuk rihlah menuntut ilmu ke Madinah menuju Imam Malik, menimba ilmu di sisi Imam Malik rahimahullahu taala. Dan Mesir ke Madinah ini jarak juga yang jauh ya. Yang kalau dengan unta akan berhari-hari ya. Kalau dengan pesawat lain lagi ceritanya ya. Zaman dulu belum ada pesawat, bisa berhari-hari untuk sampai ke Madinah dari Mesir atau dari Kairo. Maka disampaikanlah keinginannya kepada istrinya. Ini musyawarah sebelum melakukan apa? Aywa, keputusan. Musyawarah dulu, sampaikan baik-baik kepada istri ya. Jadi walaupun semangat ya, tetapi semangatnya di atas ilmu ya. Jangan kayak tablighiyun ya. Jamaatut tabligh semangat dakwah ya. Istrinya gak tahu kemana suaminya 40 hari kemana ya. Nah, atau 3 hari saja kemana ya. Atau 4 bulan kemana ya. Pulang bukan bawa ilmu, malah nah bawa ya. Itulah kebiasaan-kebiasaan kampung yang dia singgahi ya. istrinya nggak tahu kemana suaminya, nggak ada berita, ya. Sehingga nggak jarang yang banyak terjadi dari istri-istri mereka yang selingkuh, ya, dan seterusnya. Maka jangan dicontoh yang seperti itu. Abdullah Al-Misri bermusyawarah dengan istrinya. Aku ingin pergi menuntut ilmu di sisi Imam Malik. Wa ma arani aidan ila Misrin au ila Misra illa ba'da muddatin tawilah. Dan sepertinya, sepertinya saya tidak kembali ke Mesir kecuali setelah waktu yang lama. Artinya mau ditinggal dalam jangka waktu yang lama. Maka bagaimana? Bagusnya. Fa in syi'ti an utalliqaki, talaqtuki. Fatankihina man syi'ti. Kalau engkau mau, wahai istriku, aku ceraikan engkau, maka aku akan menceraikanmu. Kalau engkau mau untuk dicerai, maka aku akan menceraikanmu sehingga engkau bisa menikah dengan pria yang lain. Karena ini apa? Waktu yang lama ditinggal, yang otomatis seorang istri tidak akan mendapatkan nafkah lahir dan batin mungkin. Sehingga ditawarkan, kalau engkau mau untuk kita bercerai, maka aku akan ceraikan engkau sehingga engkau bisa menikah dengan pria yang lain. Wa in arati an ubkiyaki fi ismati fa'altu. Dan kalau engkau mau untuk tetap sebagai istriku, walaupun tidak ada nafkah, batin, fa'altu, maka akan aku lakukan. Kamu tetap menjadi istriku, posisinya, kedudukannya. Walakin la adri mata sa'arji'u ilaik, tetapi aku tidak tahu kapan aku akan kembali kepadamu. Subhanallah, ini himmah, kesungguhan yang betul-betul kuat dari diri Abdullah Al-Misri untuk menimba ilmu, hadir di depan para ulama. Kalau engkau mau tetap menjadi istriku, maka akan aku lakukan, tetapi aku tidak tahu kapan aku pulang. Fakhtarat al-baqa'a zaujatan lahu. Maka istrinya lebih memilih sebagai istrinya. Ikhlas. Tetapi masih tetap jadi istrinya. Subhanallah, istri yang solehah. Mungkin karena seorang istri ini dia melihat ini suami ini masya Allah soleh, suami yang baik, yang soleh, masya Allah semangat belajar, sehingga istri yang soleha ini nggak mau kehilangan. Dia lebih memilih untuk tetap menjadi istrinya, walaupun ditinggal lama. Warahala Ibnu al-Qasim ila Malik. Kemudian Ibnu al-Qasim rihlah menuju Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wa bakiya indahu sab'a asyrata sanah mulaziman li Malik la yabi'u wa la yashtari. Subhanallah. Dan Ibnu al-Qasim melakukan rihlah, perjalanan ke Imam Malik, dan tinggal di tempatnya Imam Malik, belajar kepada Imam Malik berapa tahun? Sab'a asyrata sana, selama 17 tahun. Subhanallah. 17 tahun ya ikhwah. Kita di Yaman baru 2 tahun sudah rindu dengan negeri, apalagi yang berkeluarga. Yang berkeluarga kalau kuat 3 tahun itu hebat, atau 4 tahun, Akhirnya beliau tinggal menetap di Madinah, belajar kepada Imam Malik selama 17 tahun. Mulaziman li Malik, belajar kepada Imam Malik, la yabi wa la yashtari, selama waktu 17 tahun tidak pernah melakukan jual beli. Ya. Artinya apa? Waktunya benar-benar khusus untuk ilmu. Nah, bal himmatuhu masrufatun ila talabil ilmi, bahkan himmahnya, kesemangatannya, kesungguhannya itu tercurahkan untuk menuntut ilmu. Enggak ada waktu untuk jualan, ya. Nah, wa fi hadhihi al-muddah waladat zaujatuhu gulaman. Di selang waktu ini, 17 tahun ini, ya, karena tadi sedang hamil istrinya, ditinggal, maka istrinya melahirkan seorang anak laki-laki. Wa kaburo, kemudian anak tersebut tumbuh besar, ya, dalam keadaan enggak tahu bapaknya di mana, ya, atau bapaknya itu seperti apa. Walam yakun ya'lamu Ibnul Qasim biwiladati waladi, dan Ibnul Qasim, ya, bapaknya ini tidak tahu dengan kelahiran anaknya. Li'anna akhbarahu qading qata'at an zaujatihi mundu rahilih, karena kabar-kabar dari Mesir itu sudah terputus. Nah, kabar-kabar dari Mesir dari istrinya sudah terputus semenjak Ibnul Qasim sampai di Madinah. Enggak ada hubungan. Nah, dulu belum ada telepon, sehingga kabar-kabarnya enggak diketahui. Qala Ibnul Qasim, kemudian Ibnul Qasim bercerita. Fa baina ana dzata yaumin 'inda Malik fi majlisihi. Suatu ketika aku berada, atau di suatu hari ketika aku berada di sisi Imam Malik di majlis beliau, idzaqbala alaina hajjun misriyun syabun mulassimun fasallama ala Malik. Tiba-tiba ada seorang yang datang kepada kita, datang kepada kami, seorang yang berhaji dari Mesir, yaitu seorang pemuda datang. Pemuda ini dari Mesir, katanya berhaji. Wassalam ala Malik, kemudian mengucapkan salam kepada Imam Malik. Kemudian bertanya pemuda ini, afikum Ibnul Qasim, apakah di antara kalian ada yang namanya Ibnul Qasim? Fa asyarat ilayya, kemudian Imam Malik atau jamaah yang ada di situ menunjuk kepada saya, kata Ibnul Qasim. Orang-orang nunjuk kepada saya, itu Ibnul Qasim. Wa aqbala alayya ya'taniqani aw ya'tanikuni wa yuqabbil ma baina aynai. Kemudian pemuda tadi datang kepada saya dan tiba-tiba memelukku, ya, dan menciumku, yaitu mencium keningku. Wa wajadtu minhu raihatal walad, dan aku mendapati aroma seorang anak. Fa idza huwa ibni alladhi taraktu zaujati hamilan bihi wa qad shabba wa kabur. Ternyata pemuda ini adalah anakku yang ketika itu istriku aku tinggalkan dalam keadaan hamil. Hamil mengandung anakku ini. Waqad syabba wa kabur, dan sekarang dia telah tumbuh menjadi seorang pemuda dan dewasa. Nah, Al-Imam Abdullah bin Qasim Al-Ataki Al-Misri rahimahullahu taala. Beliau melakukan rehlah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama belasan tahun untuk menuntut ilmu, konsentrasi penuh, fokus waktunya untuk menuntut ilmu, tidak ada waktu untuk jual beli atau yang lainnya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar beliau ketemu kembali dengan keluarganya, dengan anaknya. Sebagaimana dalam kisah ini, anaknya datang ke Madinah dalam rangka melakukan ibadah haji, kemudian bertanya tentang Ibnul Qasim yang tidak lain adalah bapaknya sendiri. Maka kita lihat betapa besarnya himmah, kesemangatan, kesungguhan para ulama kita di dalam meraih ilmu. Sehingga kalau kita melihat mereka, sungguh apa yang kita lakukan ini belum apa-apanya. Nah, sangat sedikit apa yang kita curahkan, apa yang kita upayakan bila dibandingkan dengan pengorbanan mereka para ulama di dalam meraih ilmu dan menjaga ilmu. Ini salah satu dari kisah-kisah mereka, para ulama. Dan di sana masih banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan kesungguhan, himmah aliyah, himmah yang tinggi, cita-cita yang tinggi. Nah, yang dimiliki oleh para ulama di dalam meraih ilmu, meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka belajar dari para ulama kita, melakukan rihlah, mendekat kepada tempat-tempat ilmu. Kalau ini mungkin sampai meninggalkan istri, nah, kalau bisa membawa istri, kenapa tidak? Ya, nah, bawa istri pindah ke dekat pondok, pindah ke dekat tempat-tempat taklim. Tidak harus seperti Ibnul Qasim, ya. Kita mungkin nggak mampu seperti Ibnul Qasim. Baik istri kita mungkin nggak mampu ditinggalkan sekian lama, dan kita juga mungkin nggak mampu. Baik, ketika mampu untuk membawa keluarga pindah ke tempat-tempat yang di situ ada majelis ilmu, kenapa tidak? Nah, pindah dari pulau ini ke pulau ini masih dekat, atau kabupaten ini ke kabupaten ini dekat. Alhamdulillah sekarang kendaraan mudah, alat transportasi, Allah berikan kemudahan, tempat tinggal juga masya Allah, Allah berikan kemudahan. Maka apa yang mudah bagi kita, kenapa kita tidak melakukannya? Apa yang mudah bagi kita, lakukan. Taib, barakallahu fikum. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk semakin semangat untuk mendekati tempat-tempat ilmu, tempat-tempat yang padanya terdapat majelis ilmu, sehingga kita akan senantiasa termotivasi, ternasehati, terbimbing ketika seorang berada di majelis ilmu. Berbeda ketika jauh dari majelis ilmu. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.